Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah al-miyahu thalathah. Syekh Mansur bin Yunus al-Buhuti rahimahullah, beliau berkata bahwa air itu ada tiga jenis. Ya, jadi penulis di sini mengawali kitab ut-taharah dengan pembahasan tentang air, karena air adalah sarana utama untuk taharah. Kemudian beliau berkata bahwa air itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah air tahur, yang kedua adalah air tahir, dan yang ketiga adalah air najis. Ya, jadi air tahur adalah air yang suci dan menyucikan. Yang dimaksud dengan air suci di sini adalah ketika badan atau pakaian kita misalnya terkena air tersebut, maka kita tidak perlu membersihkan atau menyucikan badan dan pakaian kita tersebut sebelum kita sholat. Ya, karena air tersebut memang sudah suci. Kemudian, yang dimaksud dengan menyucikan, maksudnya adalah kita boleh menggunakan air tersebut untuk taharah. Misalnya untuk wudu atau sholat, atau ya menghilangkan benda najis. Kemudian kategori kedua adalah air tahir, yaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Ya, jadi air tahir sama dengan air tahur adalah air suci. Tetapi dia tidak menyucikan, yaitu ya tidak bisa kita gunakan untuk taharah, tidak bisa kita gunakan untuk wudu, ghusl atau menghilangkan benda najis. Kemudian kategori ketiga dari air adalah air najis, air yang tidak suci dan juga tidak menyucikan. Ya, jadi wajib bagi kita untuk membersihkan badan atau pakaian kita ketika terkena air tersebut sebelum kita sholat. Dan juga kita tidak bisa menggunakan air najis tersebut untuk taharah karena dia najis. Ya, jadi di sini adalah tiga kategori dari air. Beliau mengawali pembahasan tentang air dengan kategori pertama yaitu air tahur, di mana beliau berkata tahurun yarfa'ul hadath wa yuzilun najis at-tari. Air tahur itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis tari. Ya, jadi air pada asalnya itu bersifat tahur. Pada asalnya bersifat tahur. Baru ketika terkena sesuatu, ya baru dia bisa berubah menjadi air tahir atau air najis. Ya, dan itu insya Allah akan kita bahas di kajian-kajian berikutnya. Jadi air tahur itu mengangkat hadas. Pertanyaannya adalah, ya apakah hanya dengan air ya kita bisa mengangkat hadas kita? Bagaimana dengan cairan selain air misalnya? Ya, dengan bensin atau minyak atau jus jeruk, ya. Bolehkah kita menggunakan cairan-cairan tersebut untuk mengangkat hadas, untuk wudu atau ghusl misalnya? Maka para ulama berkata bahwa tidak bisa kita gunakan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Jika kalian tidak menemukan air, ya, maka bertayamumlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk langsung tayamum ketika kita tidak mendapatkan air, walaupun bisa jadi ada cairan-cairan selain air. Ya, jadi ini adalah dalil bahwa hanya air yang bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas. Cairan-cairan selain air itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Kemudian pertanyaan berikutnya, masalah berikutnya adalah apakah tayamum itu mengangkat hadas atau tidak? Ya, tanah apakah itu mengangkat hadas atau tidak? Maka di mazhab Hambali, ya tayamum itu tidak mengangkat hadas, karena tayamum itu hanya sekedar membolehkan kita untuk sholat. Ya, akan tetapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa tayamum itu juga mengangkat hadas, karena ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ya, beberapa hal yang merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para Nabi dan Rasul sebelumnya, ya, maka beliau menyebutkan salah satunya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ya, dijadikan untukku tanah itu adalah tempat untuk sholat dan alat untuk ya bersuci, alat untuk menyucikan. Ya, jadi jelaslah di sini bahwa ya tanah itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa untuk menyucikan, bisa untuk digunakan untuk taharah, sehingga tayamum itu juga mengangkat hadas, tidak hanya sekedar membolehkan kita untuk sholat. Kemudian ya penulis rahimahullah berkata wa yuzilun najisat tari, menghilangkan najis tari. Najis tari itu apa? Najis tohri itu sama dengan najasah hukmiyah yang kita bahas di kajian sebelumnya. Ya, sebelumnya kita membahas ada najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Najasah ainiyah itu adalah benda najis yang memang asalnya najis. Contohnya air kencing ya, air kencing kita ya itu pada asalnya najis, ya pada aslinya najis. Tidak bisa kita apa-apakan sehingga menjadi suci. Adapun najasah hukmiyah adalah benda suci yang awalnya suci tetapi karena terkena ya benda najis, najasah ainiyah, maka benda suci ini menjadi najis. Ya, contohnya kaki kita, benda suci. Ketika terkena air kencing kita, kecipratan air kencing kita, maka kaki kita ini menjadi najis. Oleh karena itu disebut najasah hukmiyah atau najis tohri. Para ulama mazhab Hambali, ya, pendapat yang mu'tamad di mazhab Hambali adalah bahwa yang bisa menghilangkan benda najis itu hanyalah air. Ya, mereka berpendapat dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang pakaian yang terkena darah haid, beliau bersabda, tahuttuhu, thumma takrusuhu bilma, thumma tandahuhu, thumma tusallifi. Ya, kerik pakaian tersebut, kemudian kucek dengan air, kemudian siram dengan air, kemudian ya bisa engkau sholat dengannya. Ya, jadi di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara spesifik dengan air. Ya, ini menunjukkan bahwa ya hanya air yang bisa menghilangkan benda najis. Ya, demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda ketika ada orang Badui yang kencing di dalam masjid, beliau bersabda, "Ahriku 'alaihi dzunuban min ma." Ya, tuangkan ke tempat yang dikencingi tersebut dengan seember air. Maka lagi-lagi di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara spesifik dengan air. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa hanya air yang bisa digunakan untuk menghilangkan benda najis. Ya, akan tetapi ya pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa segala benda najis, segala ya najasah hukmiyah, segala najis tohri itu bisa dihilangkan dengan ya dengan cara apapun, ya. Selama benda najis tersebut hilang, ya terangkat hilang, maka ya itu kembali menjadi suci. Ya, tidak peduli menggunakan air atau tidak peduli menggunakan cairan selain air atau menggunakan sinar matahari dipanasi, ya selama benda najis tersebut hilang maka dia kembali menjadi suci. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya di antara pendapat yang mendukung pendapat beliau ini, di antara hadis yang mendapat yang mendukung pendapat beliau ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum al-adza bina'alaih fa inna at-turaba laha tahur." Ya, jika salah seorang dari kalian sandalnya itu ya menginjak kotoran, ya menginjak benda najis, maka tanah itu bersifat menyucikan untuk sandalnya tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ya ada media selain air, ada sarana selain air yang bisa digunakan untuk menghilangkan benda najis. Ya, dalam hadis ini ya, disebutkan adalah turab, yaitu tanah. Ya, jadi ketika sandal kita ya menginjak benda najis, maka ketika kita usapkan dengan tanah setelahnya, maka itu menjadi suci. Ya, jadi pendapat yang lebih rajih di sini, yang lebih kuat adalah bahwa ya untuk menghilangkan benda najis itu boleh dengan cara apapun, selama benda najisnya hilang maka itu kembali menjadi suci. Ya, jadi kalau misalnya kasus kita tadi, kaki kita terkena ya kecipratan air kencing kita, maka kaki kita menjadi najis. Kemudian ketika misalnya jus jeruk kita tidak sengaja tumpah ke kaki kita, ya, kemudian menghilangkan air kencing yang ada di kaki kita, maka menurut pendapat mazhab Hambali, kaki kita tidak menjadi suci, tetapi menurut pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah bahwa kaki kita tersebut menjadi suci karena air kencing tadi ya telah dihilangkan oleh jus jeruk tadi. Walaupun jus jeruk adalah cairan selain air. Ya, maka demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini di kajian-kajian berikutnya.